Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر الحاضرين Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kaum muslimin di berbagai penjuru bumi, mereka dengan lantang menyuarakan suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, kaum muslimin akan melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang begitu agung, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban. Itu semua mereka lakukan imtithalan li amrillah, karena ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah solat dan laksanakanlah penyembelihan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitr yauma tufthirun wal adha yauma tudhahun. Hari raya Idul Fitri, hari kalian berbuka, dan hari raya Idul Adha, hari di mana kalian melakukan penyembelihan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini pula, di momen Idul Adha, kaum muslimin kembali diingatkan dengan suatu kisah, dengan suatu peristiwa awal mula terjadinya, disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Ya, ini kisah yang dialami oleh Nabiullah, oleh Nabi Allah Abul Anbiya, kisah yang dialami oleh bapaknya para nabi, kisah yang dialami oleh Khalilur Rahman tentang kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah yang begitu syarat akan faedah, kisah yang begitu banyak hikmah di balik peristiwa tersebut. Kisah ini dimulai manakala Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan di dalam Al-Quran tentang nabinya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mulai menghikayatkan nabinya manakala Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Rabbnya, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang halim, seorang anak yang berhati baik, berakhlak mulia, seorang anak yang berlapang dada. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala anak tersebut telah tumbuh dewasa, Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Ai Ismail qad adraka ayyas'amahu, ketika Nabi Ismail alaihi salam telah menjadi anak yang bisa membantu orang tuanya, wa balagha sinnan fil ghalib, telah mencapai usia balig, ahabbu ma yakunu liwalidihi, menjadi anak yang begitu disayangi oleh orang tuanya. Wa ma'a dhalik qala lahu, di samping keadaan yang begitu, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, bahwasanya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwasanya aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Karena yang namanya wahyu para nabi, yang namanya mimpi para nabi adalah wahyu bagi mereka. Dan juga yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, la budda min tanfidhi, itu harus segera dilaksanakan. Maka Nabi Ismail alaihi salam menjawab, qala sabiran muhtasiba. Nabi Ismail alaihi salam menjawab dengan kesabaran, dengan penuh rasa harap, murdiyan li rabbihi, ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, wa baran biwalidihi, ingin menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, dengan kehendak Allah insyaallah engkau akan mendapatiku, engkau akan melihatku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihi masalam, telah berserah diri menggantungkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, di kondisi itu Nabi Ismail alaihi salam telah dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala hendak mengayunkan parangnya, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan wahyu dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan perintahku, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan untuk orang-orang yang telah taat, orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya apa yang kau hadapi ini wahai Ibrahim beserta anakmu Ismail alaihi wassalam, lahuwal bala'ul mubin, betul-betul cobaan yang nyata, betul-betul fitnah yang berat, betul-betul ujian yang dahsyat. Wa fadainahu bidzbihin 'adzim, maka kami tebus Ismail alaihi salam dengan sesembelihan yang besar, sehingga ketika mengayunkan parangnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam adalah sesembelihan yang langsung datang dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti untuk Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sangat banyak hikmah dan juga faedah serta pelajaran yang kita bisa ambil dalamnya. Di antaranya kita sebutkan yang pertama, faedah yang pertama, hikmah yang pertama yang dapat kita petik dan kita ambil dari kisah tersebut, yaitu tentang iman yang tinggi, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam betul-betul menunjukkan keimanannya yang menjulang tinggi. Ia sadar, ia betul-betul sadar bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti ada hikmah di baliknya, sehingga apapun itu perintahnya, selama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam langsung mengimani. Dan sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya iman sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati, wal qawlu bil lisan, pengucapan dengan lisan, wal amal bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam betul-betul telah membenarkan dalam hatinya mimpi yang ia jalani dan juga telah menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam telah melaksanakan perintah tersebut. Betul-betul Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan keimanan yang tinggi kepada kita semua, menjadi suri teladan bagi kita semua agar mempunyai iman yang seperti beliau. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa, karena itu ada iman yang tinggi di dalam hatinya. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, di mana pada kisah tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita semua tentang iman yang kokoh, iman yang mantap, iman yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang teguh dalam menghadapi ujian, hati yang teguh dalam menghadapi fitnah, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam tak tergoyahkan hatinya, memiliki hati yang teguh, hati yang kokoh dalam menghadapi ujian yang berat, dalam menjalani fitnah yang dahsyat. Nabi Ibrahim alaihi salam betul-betul yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat taat. Lantas kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu tentang arti pengorbanan yang tulus. Di sini juga Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan kita bagaimana pengorbanan yang sesungguhnya, arti dalam pengorbanan sejati itu. Nabi Ibrahim alaihi salam rela melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apapun yang ada pada dirinya, termasuk putra kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihi salam korbankan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin rahimakumullah, tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memuji nabi yang satu ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Karena berbagai akhlak terpuji, berbagai perangai yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, ai al-ummah, yakni imaman yuktada bihi. Yang dimaksud kata ummah di sini adalah seorang umat, yakni adalah seorang imam, seorang pemimpin yang diambil teladan darinya, yang dicontohi dan yang diikuti. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mengetahui kisah awal mula terjadinya disyariatkan penyembelihan hewan kurban, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam serta anaknya Ismail alaihi salam, mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba yang betul-betul paham akan perintah Allah Subhanahu wa taala di mana perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wajib untuk dilakukan, sekalipun itu anak putra kesayangan kita, wajib kita untuk korbankan demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin kita tekankan di khutbah kali ini, masyarul hadirin rahimakumullah, yang perlu kita ingat di dalam momen Idul Adha ini, yakni ketika kita telah mengorbankan biaya dan juga tenaga untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, itu kita harus ingat bahwasanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darah dan juga daging hewan kurban kita. Bukanlah hal tersebut yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sampai dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang ada pada kita. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darah dan juga daging hewan sesembelihan kurban kalian. Walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan pada ayat ini, ai laisal maqsudu minha dhabhaha faqat, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha syai'un likaunihil ghaniyyal hamida. Yaitu yang dimaksud pada ayat ini bukan hanya sebatas melakukan hewan, menyembelih hewan kurban, karena tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah maupun daging hewan tersebut kepadanya, likaunihil ghaniyyal hamida, karena zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah zat yang maha tidak butuh kepada para hamba, zat yang maha terpuji. Wa innama yanaluhu al-ikhlasu fiha wal ihtisab wan niyatus salihah. Namun yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatan baik kalian, rasa harap kalian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta keikhlasan kalian dalam mencurahkan harta dan juga tenaga kalian di momen perayaan Idul Adha ini. Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kita mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bisa menjadikan kita hamba-hamba yang kokoh imannya, yang tinggi imannya, yang kokoh hatinya dalam menghadapi fitnah dan juga ujian, serta menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul mengerti arti sebuah pengorbanan. Itu semua kita lakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.